Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ilmihi fid dunya. Qala An Buraidah saking Buraidah fikis suatil homidiyati yang dalam jetone wadon homidiyah alati kang amaro kang perintah sinan anabiyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dirajumiha kelawan ngerajam homidiyah fizina yang dalam zino kalau ngelakuin zino dirajam. Kala dawuh sinten kanjeng Nabi thumma aqbil. Kala dawuh sapa Buraidah. Thumma amaro nuli perintah sinten kanjeng Nabi biha kelawan al-homidiyah. Fasulliya mongko disolati sapa alaiha ing atase al-homidiyah. Wa dufinat lan dikubur sapa al-homidiyah. Rawahu riwayat ing atase sapa Muslim. Artine walaupun wong lakoni zina itu tetap orang Islam, karena orang Islam maka wajib disolati, dikafani, dimandikan dan dikuburkan. Jadi pokoknya orang Islam itu yang mati, ya sing urip punya kewajiban 4 perkara itu. Pokoknya Islam. Pokoknya Islam, ya kan toh? Walaupun lakon itu seperti, walaupun bunuh diri. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Kala dawuh sinten Jabir utia ditekani sinten Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala birojulin kelawan wong lanang. Kotala kang mateni sapa rajul nafsahu ing awak dhewe ni rajul. Bimasyaki so kelawan piro-piro. Kala bimasyaki so kelawan piro-piro iku jenengi bimasyaki so falam yusalli alaihi bimasyaki so kelawan piro-piro coba kamu sini falam yusalli kelawan jadi ini masakis itu pisau yang lebar itu mana nih kita jelaskan. Falam yusolli mongko ora nyolati. Jadi mongko ora nyolati sinten kanjeng Nabi alaihi ing atase rajul. Rawahu dalam hadis sapa muslim wa muslim. Jadi ada orang bunuh diri sama kanjeng Nabi enggak disolati, tapi yang lain disuruh nyolati. Kenapa kanjeng Nabi enggak nyolati? Karena statusnya sebagai imam. Maka menurut ulama khususnya sebagian ulama Darus Sunnah pada tempat Imam Ahmad, seingat saya berpendapat kalau orang yang bunuh diri maka imam yang nyolati, sing nyolati selain imam. Kalau tadi, jadi sing nyolati selain imam, nah imam pemimpin, kalau presiden itu tidak perlu mensolati. Tak oleh nyolati, melihat seperti kanjeng Nabi tidak mau nyolati orang yang mati. Kala ini bukan berarti selainnya imam juga enggak oleh. Nah, betul. Kala kala jadi bima syakiso kelawan piro-piro apa itu jenis pisau mata pisau sing mata pisau sing lebar ini. Mata pisau sing lebar. Jadi pedang sing lebar itu jenis masakis. Falam yusalli alaihi rawahu muslimun. Kala Nabi Hurairah radhiyallahu anhu fi kisatil mar'ati ing dalem critane wong wadon alati kang kana kang ana sapa mar'ah iku tukimuh iku nyaponi sapa mar'ah al masjid ing masjid. Jadi ada perempuan biasanya ini dia bertugas untuk menyapu masjid Nabawi. Fasala mongko takon anha saking Allah di mar'ah sapa nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iki nang ndi iki wong iki? perempuan yang biasa nyapu nih. Fakalu mau mengucap sopo sahabat matat mati kanjeng. Matat mati sopo yang mau akun saya itu kanjeng. Fakalu mau kau dahus itu kanjeng Nabi afala kuntum adan tumuni mau kau ono to ora meroh ono sopo sirokape mau kau ono to ora ono sopo sirokape ibu adan tumuni meroh no sopo sirokape insyaallah. Iku adan tumuni meroh no sopo sirokape insyaallah. Dikasih bertahun saya kalau dia meninggal dunia. Faka'annahu mongko kaya-kaya sahabat iku sogoru iku ngeremehno sapa sahabat amroha ing perkarane iku marfah. Kayak-kayak sahabat ini meremehkan, meremehkan tingkahnya, meremehkan derajatnya. Wah, mek tukang nyapu, waduh, macam-macam. Faka'ala mongko dahu sitan kanjeng Nabi dulluni nuduhno sopo sirokabe ing ingsun ala kubriha ingatasi kuburane mar'ah. Ala kubriha ingatasi kuburane mar'ah. Wah, wakor ini kuburane nanti aku tuduhno kuburane. Fadalluhu moko nuduhno. Fadalluhu moko nuduhno sopo iku jenengi. Fadalluhu moko nuduhno sopo sahabat ing kanjeng Nabi. Fasolla moko nyolati sinten kanjeng Nabi alaiha ingatasi mar'ah. Sholat di atas kuburan. Muttafaquna. Ala iki nunjukno berarti wong sing tukang nyapu masjid itu mempunyai kedudukan yang tinggi. Wazadalah nambahi sapa muslimun Imam Muslim summa qala qala nuli ngendi kosenen kanjeng Nabi ing dawu inna hadhil kubur seduhune ikilah pira-pira kuburan. Iku mamlu atu niku dikebeki dulmatan apa nih petengi ala ahliha ingatasi ahline hadhil kubur. Wa inna Allah halan seduni Allah iku yunawiruha iku madang nosi dan Allah ing hadhil kubur. Lahum krono ahliha bisolati sebab sholat ingsun alaihim ingatasi ahliha. Kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan. Kata-kata Nabi, lalu Allah menerangi kuburan-kuburan itu disebabkan sholat saya kepada mereka yang ada dalam kuburan. Qala Al-Hudzaifah radhiyallahu anhu annan nabiyya seduhune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ono sinten kanjeng Nabi iku nahane kasih dan kanjeng Nabi. Qala Na'yi sangking iku jenengi Na'yi Na'yi apa? Na'yi ku ngabarno kematian mayit. Kala ngabarno kematian mayit rawahu riwayat ing hadis sapa Ahmad bin Muhammad wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa hasanahu lan hukumi hasan sapa Tirmidzi ing hadis kala dadi ngene dadi nakyu ngabarno kematian mayit iku macam-macam wis ndak ta iki mutlak dilarang. Kanjeng Nabi ngelarang itu sing model jahiliyah itu sing gak boleh. Ngabarno kematian yang gak boleh itu sing model jahiliyah. Jadi macam-macam. Ngabarno kematian itu macam-macam. Apa wae? Pertama. Ngabari keluarga, ngabari teman-teman, ngabari wong-wong sing soleh. Tanda tetangga tetangga bahwa bulan mati ini dianjurkan. Kenapa kok dianjurkan? Karena mayit itu harus dirawat, harus disolati, harus dikafani, harus dikuburkan. Lah nek kalau sing teko sapa kadene sing ngubur? Nah, ya kan toh? Nih, boleh. Nomor loro. Ngabar ke kematian dibarengi karo niyahah. Nah, iki sing gak oleh. Kaya apa dene? Allah meninggal dunia, nangis. Itu meninggal dunia, tapi ini merupakan orang yang paling alim, gak ada benda yang nangis bunga. Nah, ini sih gak oleh. Kalau niyahahnya dan ini sih gak oleh. Karo bunga-bunga nang pintu-pintu rumah, pintu-pintu pasar, di atas mimbar. Nah, ngerti ini kok, ini sih gak oleh. Jadi nakyu yang enggak boleh itu nakyu model zaman jahit. Jadi nangis, bengok-bengok, kalau ngomong-ngomong. Pasar itu pasar itu. Diumumno ngoten niku, iku sing gak oleh. Jadi nakyu ani nakyu yang enggak boleh yang kayak gitu. Tapi kalau nak tujuan berita duka. Nah, ya kan toh, seperti diumumno biasa ini. Yo, enggak apa-apa lho. Itu supaya orang menghadiri mayit, penono sing rumat, penono sing ngano sing nolati. Semakin banyak sing sholat, semakin gede ganjarane lan semakin akeh sing ngekei sholat. Itu anjur lo. Jadi kamu telak larangan nahyu niku. Ya nek larangan nahyu nek gak oleh secara mutlak iki piye gitu. Gak ono wong gak ngabarno kematian itu gak ono. Kalau saya kan yang dibuat woi bibit ah kau oleh apa kematian kan sering ini. Jadi yang enggak boleh itu yang model zaman jahiliyah. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dan Nabi ya. Nah ini sedulur kaji Nabi sallallahu alaihi wasallam iku nah ngabarno sinten kanjeng Nabi ngabarno kematian sapa kanjeng Nabi an-najasi ya ing najasi alladzi kang fil yaumi ing dalam dino alladzi kang mata kang mati sapa najasi fihi ing dalam alladzi yaum nyai. Kanjeng Nabi sendiri ternyata mengabarkan kematiannya najasi. Berarti boleh? Boleh. Jadi yang enggak boleh adalah nayu zaman jahiliyah. Kanjeng Nabi ngabar wah najasi mati saiki le. Ayo sholat gaib yuk. Ora jalan metu sinten Kanjeng Nabi tim kelawan sahabat ila musalla marang musalla fasoffa monggo baris sinten Kanjeng Nabi tim kelawan sahabat wa kabbaro lan takbir sinten Kanjeng Nabi alaihi ing atase najasi arba'an kelawan petang takbiran muttafaqun alaihi iki salat gaib lan Kanjeng Nabi nglakoni nakyu tapi bukan nakyul jahiliyah. Alim ni Abbasin radhiyallahu anhuma kala dawuh sapa Ibnu Abbas itu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kulo hale dawuh sing Rasulullah kala ing dawuh min muslimin ora ono te wong Islam ya mutu kang mati sapa muslim. Mamin kalau rojul ini orang mau tahu wong lanang muslim ini kan muslim yang untuk kang mati sapa rojul fayakum mongko ngetek salat artine ala janazatihi ing atase jenazah rojul sapa arbauna wong 40 rojulan apani wong lanangi la yusyrikuna kang ora nyekutokno sapa arbauna billahi kelawan Allah sayan ing suwiji-wiji illa syafa'ahum kala kecoba syafa'ahum apa syafa'ahum illa syafa'ahum kejaba nrimo syafa'ati ing arbauna illa syafa'ahum kejaba nrimo syafa'ati ing arbauna sinten Allah Allah fi ing dalam rajul wa hum riwayat ing hadis sapa muslimun imam muslim telon iki tidaklah orang Islam mati lalu disolati 40 orang kecuali Allah akan menerima syafaat 40 orang itu selama mereka tidak orang-orang musyrik. Jadi semakin banyak yang sholat maka sebab aku kira mendudro. Nah, kenapa? Wes nih. Maka loh dari sini berarti dianjurkan kita na'yu karena na'yu itu memperbanyak orang yang sholat. Oh, wes paham nggak? Kala an samura tabni jundubin radhiyallahu anhu kala tau sapa samura salaitu salat sapa ingsun waro annabiyyi ing dalem burine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam roati ning atase wong wadon matat kang mati sapa imroah matat kang mati sapa imroah fi nifasiha ing dalem nifasi imroah Pakoma moko ngetek sapa Kanjeng Nabi wasatoha ing dalam tengah-tengah imro'ah mutafakun alai posisi imam atau orang yang sholat sendirian saat mensholati jenazah adalah dilihat ketika mayatnya perempuan maka posisi imam lurus dengan perutnya atau dengan bokongnya ya kalau mayatnya laki-laki maka lurus dengan apa kepalanya kala Aisyah radhiyallahu anha qala dawsinna Aisyah wallahi demi Allah laqad shallat teman-teman salat sidin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bunai baido ing atas si anak loro ni baido fil masjid ing dalam masjid rawahu riwayat hadis sapa muslimun imam muslim jadi boleh melakukan salat jenazah di dalam masjid kala hadisi muslim wah ini makanya cara syafi'iyah boleh melakukan sholat jenazah di dalam masjid ada hadisi ngelarang tapi hadisi do'if maka gak dipakai kala an abdirrahman ibni abi layla radhiyallahu anhu kala dawusin an abdirrahman karena ono sopwa zaitu bro arqom iku yukab biru iku takbir sapa Zaid ala janazina ing atase pira-pira janazah kita arbaan kelawan kaping papat kala wa annahu lan setune sapa iku jenenge Zaid iku kabar takbir sapa Zaid ala janazatin ing atase jenazah komsan kelawan kaping limo kala fasa'alduhu moko takon sapa ingsun kala ing iku Zaid fakala moko sosok fakala moko ngucap sapa Zaid ngucap ini kan ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabiruha takbir sinten Kanjeng Nabi kelawan papat utawa limo rawahu dengan hadis sapa muslim muni muslim wal arbaatulan bu papat jenengan iki kadang salat jenazah takbir yo papat kadang pilih kok iya sih Kanjeng Nabi iku pernah takbir ping 5 kadang papat 5 6 7 Kanjeng Nabi tahu salat jenazah yo takbir. Tapi terus selanjutnya takbir Kanjeng Nabi itu selalu 4. Ngono lho ya. Berarti yang selalu 4 niki menghapus yang dulu-dulu ngono. Awalnya memang 5 6 7 kadang takbir. Nah, akhir-akhirnya terus Kanjeng Nabi takbirnya cuma 4 kali saat sholat jenazah dan ini dilanjutkan terus. Anali radhiyallahu taala anhu ala sunnah Ali. Iku kabar takbir sapa Ali ala Sa'id bin Unaifin Ingat asih sahur bin Hulef sitan kelawan kaping enam kenop. Kala wa kala lan dausinan ahli ini inahu setunis sahal iku badriyun iku ahli badar. Makanya tak takbir ingin membuahi kecil dari sebenar. Rawahu kiriwana ing hadis sopwa Sa'id ibn Mansur wa suluhu te'asali hadis iku fil Bukhari indalu sahih Bukhari Jabirin radhiyallahu anhu kala dausinan Jabir kana ono sidin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala janaizina iku yukabiru takbir sinten Rasulullah ala janaizina ing atase biro-biro jenazah kita arbaan kelawan kaping papat. Wa yaqra'u lan waca sinten kanjeng Nabi bi Fatihatil Kitab ing Fatihah kitab takbirati yang dalam takbir al-ulah yang pertama. Jadi naik takbir pertama harus diisi dengan Fatihah. Itu rawah bin Radang Hati Sob Asyafi'i Imam Syafi'i Isnadin Kerawan Salatu Ifin Kang Apes Antol Hatab Ni Abdillah Ibn Ufir Lati Wa'anhu Wa'ala Dawusin Tolha Sholah itu ini tahu sholah itu sholat sob yang sun Kholfa Bani Abbasin yang dalam burini Ibnu Abbas ala janazatin ingatasi jenazah. Fakoro amu komoco sop Ibnu Abbas Fatihah dan kitabi ing fatihi kitab. Fakola mongko dawu sop Ibnu Abbas lita alamu supaya waru sop wasiro kabeh anaha ing setuhune moco fatihah iku sunnah tu niku sunnah. Dibantar no kali penuh pas fatihah lain ngerti wong wong ini sunnah ngajar. Rawahu riwayat ini hadis Sofal Bukhari yu Imam Bukhari. Kala nanti sampai sholat sing asali moconi diwirih no terus dibantar no tujuan ngajari gak masalah. An Auf ibn Malikin saking Auf bin Malik radhiyallahu anhu kala dawu sinten Auf sholat ing dawu sholat sholat sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin ingatasi janazah. Fahafitu mongko apal sapa ingsun bintu aihi saking tungoni Rasulullah. Nanti Nabi sholat janazah aku apal aku tungoni apa tungoni ini Allahumma tu Allah ikfir ngapuro sinten panjenengan lahu marang mayit warhamhu lan melasono sinten panjenengan ing mayit wa'afihi lan ngerakso sinten panjenengan ing mayit raksa dijogo wa'fu lan ngapuro sinten panjenengan anhu saking mayit wa'akrim lan mulyano sinten panjenengan nuzulahu ing suguhani mayit wa'wasi lan jembarno sinten panjenengan madkholahu inggun mlebuni mayit wa aghsilhu lan baswa sinten panjenengan ing mayit bilma'i kelawan banyu wa thalji lan es wal baroti lan embun wal baroti lan embun. Pairon ini pairon rakyat atau ngaji pairon turu selamat tuh. Kala wanakihi lan bersih no sinten panjenengan ing mayit minal khotoya saking piro-piro dosa kama yunakko kaya oleh dibersih no opo atau bupakean al-habya tukang putih minal danasi saking kotoran wabdilhu lan gantio sinten panjenengan ing mayit daron ing omah khairon kang lebih bagus mindari hitini bang omai mayit wahlan lan keluarga khairon ingkang lebih bagus mindari hitini bang keluarga nih mayit ya yang kuburan kalau keluarga nih berarti mayit Wadakhil hulan lekono sinten panjenengan ing mayit al jannata ing surga wagihi lan joko sinten panjenengan ing mayit fitnatul qabri ing fitnah kuburan wadaban nari lan siksa neraka tumuli wahu niwaya ing ati sapa muslim muni muslim Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala tausin Nabi Hurairah Dawa ngene kana ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ida sholat ing dalem nalikane sholat sinten Rasulullah. Ala janazatin ing atase jenazah. Ya kulo mongko dawuh sinten Rasulullah dumun ini. Allahumma ya Allah ighfir ngapura sinten panjenengan. Lihayina marang wong urip kita. Mayyitina lan wong mati kita wasyahidina lan wong kang hadir kita waghaibina lan wong kang lungone kita wasogirina lan bocah kita bocah cilik kita wagabirina lan wong tua kita wadagarina lan wong lanang kita wawusana lan wong wadon kita Allahumma do Allah man utai sapane wong ahyaitahu iku lamun muripno sinten panjenengan ing man minna saking kita fa ahyihi mongko muripno sinten panjenengan ing man al-islami ing atas Islam ya Allah siapapun dari kami yang kau hidupkan ya Allah maka hidupkan ia sebagai orang Islam man lan utai sapane wong tawafaitahu Kulamun mateni sinten panjenengan ingman minas saking kita Fatawaffahu mongko matenono sinten panjenengan ingman Alal imani ingatasi iman ya Allah siapapun yang engkau Matikan dari kami maka saya mohon ya Allah matikanlah dalam menetapi keimanan Allahumma do Allah la tahrimna Ojo ngalang-ngalangi sinten panjenengan ing kita Ajrohu ing kanjarane umayyid Wala tudillana lan ojo nyasarno Sinten panjenengan ing kita Ba'dahu ing dalam sawise mayit Wahum dan ing hadis Sopo al arba'at muslimun wa muslim Wal arba'atu lan wong papat Dari setelah jenazah itu Kita dianjurkan untuk tungan no mayit Wanhu lan saking Iku jenenge sopo mau Saking Auf bin Malik Radiyallahu anhu Annan nabiya setuhuni Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Iku kala dawuh sinten Kanjeng Nabi Yang ini ida sholat itu Ing dalam nalikane sholat sopo siro kabe Alal mayiti ing atasi mayit Fa ahlisu mongko murnekno sopo siro kabe Fa ahlisu mongko murnekno sopo siro kabe Lahu marang mayit Ad-du'a'a ing tungo Ad-du'a'a ing tungo Jika kalian sholat pada mayit Maka ikhlaskanlah doa kepadanya Rawahu Artinya Jadikan doa khusus untuk mayit Jangan secara umum Allahumma fir lahu Ini khusus mayit mana nih Rawahu mirwana ing hadis Abu Ibu Dawud Wasohaha ulanyo heno ing hadis Abu Ibnu Hibban Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ana dawuhin kanjeng Nabi asri umu cepet-cepet to sapa sira kabeh. Bil janazati kelawan jenazah. Ayo cepetno jenazah iku cepetno cepetno. Ojo diimbu-imbu. Ya jangan diperlambat segera dimandikan kafani sholati makan. Fa intaku mongko lamun ana sapa jenazah iku salihatan iku saleh fa khairun tuqaddimuna ilaihi kala fa huwa mongko ten disikno iku khairun iku kebagusan fa khairun mongko utawi nyepeto ya iku khairun kebagusan tuqaddimuna kang Kala kang, apa itu jenenge itu kau dimulakan? Apa itu jenenge nggawa wis tenanane nggawa sapa sira kabeh ing jenazah ilahi marang khair wa intakulan namun ana sapa jenazah iku siwadhabi saliyane mengkono-mengkono salihah fasarrun mongko utai jenazah iku sarun iku ala tatau lahu kang nyelehno sapa sira kabeh ing syar andika bikum saking pira-pira gulu sira kabeh mutafaqun alai. Ayo, mayat itu segera diberangkatkan ke makam, segera dikuburkan. Ya kalau mayatnya soleh, ya berarti kalian itu segera membawa mayat itu kepada kebaikan. Kalau mayat itu ternyata mayat yang tidak soleh, ketika kalian segera untuk menguburkannya, berarti kalian meletakkan keburukan dari pundakannya. Cepat-cepat dan ngilang no beban dari pundakmu sing rupo keelekan apa mayit sehingga soleh beban nih kalau mutafakun alai kalau wa anhulan saking apa iku jenengi Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala dawusinan Abu Hurairah kala dawusinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengini man utai sabani wong syahidai kulamun nekani sopaman jenazah tak ing jenazah hatta yusolia sehingga sholat sopaman alaiha ing atas jenazah walahu mongko iku tetep kadwiman kiro dunu utawi sakirot dola sakirot itu podo karo gunung Uhud. Sakirot itu podo karo gunung sing gede banget pada betul Uhud sing gede banget. Jadi wong sing nekani jenazah sampai sholat itu saya kira. Waman lan nutai samani wong syahidah iku lamun nekani sopaman ing jenazah hatta tudufana sehingga dikubur apa jenazah falahu mongko iku kadwiman kiro toni utawi kiro teluru pahala sebesar 2 kiro ila den ucap nopo ucapan mama utai nopo iku al kiro toni iku kiro teluru. Kanjeng Nabi kira telur ini apa? Kala dawuh sinten kanjeng Nabi iku mislul jabalaini ngumpamani gunung loro al-azima ini kang gedhe karune mutafaqun alaihi wa li muslimin lan iku kadhe imam muslim wa taidawu hatta tu doa sehingga diserahno sapa jenazah fil lahdi ing dalam ruang lahad wa li bukhari dan iku kata Imam Bukhari ayatun halimane min hadith ya Abi Hurairah tasan king hadith ya Abu Hurairah utami dawu man utai sapani wong tabi'a ikulamun mengikuti sopaman jenazah muslimin ing jenazah wong Islam diikuti sampai kuburan mana nih imanan krono iman wahdi sahabanan krono boleh ganjaran wakanalan ono sopaman iku ma'ahat bareng serta jenazah hatta yusolla sehingga disolati sopo alaiha ing atasi jenazah yusolli apa yusolla? Yusolla yes. Hatta yafrogo apa yufrogo? Yufrogo hatta yufrogo sehingga diselesaikan apa mintafniha apa saking ngubur iku jenazah fa'inahu moga seduniman iku yarjiu iku kembali sopaman bikiroto ini kelawan goworong kirot ulu kirotin utawi saben-saben kirot iku mithlu kala jabal Uhudin ngumpamani gedene kala gunung Uhud. Jadi nek sampai nekani jenazah sampai dikubur itu 2 kirot, nek sampai sholat toh 1 kirot dan salimin saking salim Nabihi sanging Bapak Isa alim radhiyallahu anhu wa anna usatuni abihi berapa perle? Saya kasih kita 2 mas ya kala anna usatuni abihi ikro'an ingat isopo abihi an-nabiya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Bakrin lan Abu Bakar wa Umar lan Umar wahum hali utawi Nabi Abu Bakar lan Umar iku yamshuna melaku sapa Abu Bakar kanjeng Nabi Abu Bakar lan Umar amal jenazah di yang dalam ngarep di jenazah. Jadi Kanjeng Nabi Abu Bakar Umar kalau ngiring jenazah itu ada di depan, kita di belakang. Jenazah itu ngarep, kita di belakang enggak. Jadi itu cara sapi iya ya ngono. Jadi ngiring itu ya ngarep. Gitu, ngarep. Ngono sih. Nek cara Abu Hanifah nang mburi, nek cara Abu Hanifah. Sing apik nang mburi. Nek cara sakliyane Abu Hanifah sing apik ngarep ngono. Rawahul Khamsah. Wasohah ulangnya hendaknya di sop Ibnu Hibban wa anlahu ulan kalau ngarani kemasukan ilat ing hadis wa anlahu ulan ngarani kemasukan ilat ing hadis sop Anasai Imam Nasai wa taufifatun lan sakolongan apa? Diirsali ilatnya apa? Diirsali kelawan kemursalan. Jadi sunnahnya kalau kita lihat dari sini saat ngiring jenazah itu kita berjalan di depan jenazah, ya. Kalau itu cara Syafi'iyah. Ya cara Imam Ahmad terserah. Oleh ngarep, buri, kanane, kirine terserah. Nah, cara terakhir Syafi'iyah, sing apik nang ngarep. Cara Imam Ahmad podo ae ngarep, buri, kanan, kiri podo. Oleh cara Imam Ahmad. Umi Atiyah radhiyallahu anha. Oleh dhusin Umi Atiyah nuhina. Jika sopo kita anik tiba il janazi saking ngikuti biro-biro jenazah walam yuzam lan ora dikukuhno apa larangan alena ingatasi kita mutakapun aleh jerumiyati ya kita itu dilarang kita sopo wong wadun wong wadun dilarang ngikuti jenazah sampai kuburan tapi bukan larangan sing kuat sehingga larangan ini bukan sampai haram tapi makruh, karena makruh mendingan rasa ditekani. Kalau saya itu sama orang mau wedok dulu TV, enggak ada kalau malah wedok barang itu pada aneh irong, pada moto irong sedikit irong wapes terbaik hitam kalau tadi mau wedok gak usah ada yang kuburan gak usah ngikuti mayat yang kuburan mesti duduk-duduk sunnah itu. Kanjeng Nabi ngelarang walaupun enggak sampai haram. Ya, makruh. Makane wong itu biasa bengak, bang meneh yo kaya ngono kuwi sih. Dola kadang aurate napa? Keto. Berarti sing ati ora usah melok nang kuburan, malah itu ganjaran, melok malah itu ganjaran. Nabi Sayyidin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tausinan kanjeng Nabi idaraitum ing dawuh idaraitum ing dalem nalikane ningali sapa sira kabeh al janazah ta ing janazah faqumu mongko ngateko sapa sira kabeh kalau ada janazah berdiri menghormat jenenge jenazah e kok kon berdiri wis mati lho kon ngormati opone sing sik urip paman mongko utahe sapane wong iku tapi ahai kulamun ngikuti sopoman ing jenazah falaya jenis mongko jolunggu sopoman hatta tu doa sehingga diletakkan nopo jenazah muntafakun alaih barang siapa yang mengikuti jenazah maka jangan duduk sampai jenazah itu diletakkan kalau diletakkan di atas bumi ya di atas bumi dari pundaknya orang-orang yang memikul nanti ngadek. Makanya kita memiliki penghormatan ngadek tau? Nah ngadek, terus gak lunggu-lunggu sampai mayat itu dia. Dan Nabi Sakrat ya Wanhu Anna Abdullah ibn Anna Abdullah ibn Yazid iku atau khola iku lepukno sop Abdullah bin Yazid an mayit yang mayit min kibali rijla yil kobri saking arahe sikil lurun iku kuburan wakala wakala lan ucap sop Abdullah ada utawi iki coro iku minas sunnah disaking sunnah akhara jahu riwayat nang hadis sop Abu Daud Jadi meletakkan mayat di kuburan, menurunkan mayat ke kuburan itu dengan cara apapun oleh, dari sisi manapun oleh. Cuma sing kuwi utama dari mana? Nek delok niki min rijalil qabr. Saking sikil lurune kuburan artine sisi yang nanti menjadi letak kaki ni mayit. Berarti kalau di Indonesia sebelah mana? Letak kaki mayit sebelah mana? Selatan. Berarti mayit dari yang selatan, ya kan? Nah terus kepala mayit, nah ini di tonos, nah, ya kan? Nah benar iki lho, min kibali rijalil. Jadi kepala mayit saat sebelum dimasukkan ke dalam kuburan itu berada di sisi kuburan yang mana di situ nanti terletak kaki mayit. Berarti berada di sebelah selatan kuburan, ya kan dok? Kepala ni mayit lah. Kok ditono? Yusalu ditono. Nah, yes, itu coro jumhur ulama. Tapi ya caranya yang paling ngerti, gue menurut hadis ini ahro jawab dok. Nek cari Abu Hanifah ndak? Diletakkan di sebelah barat kuburan. Nah, ini biasanya ngene ya. Gune awake dhewe niku ngikuti Abu Hanifah ta. Kan itu sapine, sapine ya koyo ngono modele koyo. Nggih. Makane nek buku kula gak ono model koyo Abu Hanifah gak terang kok. Mergo ne cara sapiyah dan cara hadis niki modele koyo ngoten niku. Carane. Nek sekarang udah diletakkan di sebelah barat kuburan pas Malang ngoten nggih terus dilebakno. Jadi Abu Hanifah ngono mergane kene luwih penak jadi Abu Hanifah. Luwih gampang daripada batok kan ya. Menarik tadi kalau kepala mayit diletakkan di selatan kuburan kalau di Indonesia itu lebih sulit. Enak diletakkan di sebelah barat dan itu mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah. Ini lebih mudah. Jadi Syafi'iyah itu banyak yang mengikuti Abu Hanifah. Contohnya jalan gitu. Di Indonesia praktek berjalannya pengiring mayat itu di belakang, tidak di depan. Mayat itu sing ngarep kuwat tenan wis. Apane mayat itu saiki mung bulan barang kuwi. Ya kan terus sing kate ngiring ngarep iki ya sapa? Lah terus sunah itu dibekul. Kala sunah itu dibekulane atuh piye itu tetep dibekul ganjarannya. Kala banyak praktek-praktek apa orang-orang di Indonesia yang madhabnya Syafi'i tapi nada mengikuti nabi Muhammad. Ini abbas yang radhiyallahu anhu mani nabi sallallahu alaihi wasallam wala jausilan kanyi nabi ida wadotu ing dalam nalikane meletakkan sopo sirokabe mau takum ing piro-piro wong mati sirokabe fi kuburi ing dalam piro-piro kuburan. Fa'ulu mongko ngucap sapa sira kabeh bismillahi wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita angkat ya dari keranda kita turunkan ke kuburan kita mengucapkan bismillah wa ala millati rasulillah. Akhrajahu min riwayat an hadis sapa Ahmad bin Muhammad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa shahahahu lan nyoheno ing hadis sebab Ibnu Hibban wa 'allahu lan ngarani kemasukan ilat ing hadis sebab Daruqutni bil waqfi kelawan mauquf wa disiki mauquf ono ilate ketoke mutasil lan jare-jare mauquf nang sahabat tok gak sampe Kanjeng Nabi ana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sinten kanjeng Rasulullah kasru adzin mayiti utawi memecah tulangi mayit iku kakasrihi kaya memecah adzmin mayit hayyan hali urip. Jadi memecah tulang mayit saat mas sudah meninggal padha karo saat hidup. Artinya padha-padha gak oleh padha-padha dusone dadi ora usah mayit kok dijur dimutilasi. Mergani mayit itu bisa merasakan sakit seperti yang dirasakan oleh orang yang telah hidup. Lho gak ono ruhe kok iso Allah sing gawe. Sing gawe lara karo orang itu Gusti Allah, dudu roh. Ngono lho ya to. Wis ngono ae rasane mangan mikir. Dola kakas rihi hayyan. Dadi ono mayit mbok srotik kupinge. Ya lara padha saat jek urip. kula kuwi. Ah, nek kabeh yo engko nek mati kuwi tak sore. Ngalah. Nek mati dhisik, tak sonte kuwi. Awas, ini jahat ya. Awas, lara jahat. Tak bisa ngomong. Kala rawah ugrah neng hati sopa kutawut isnadil kelawan sanat ala syarat muslimin kang tetep ing atase syarat imam muslim wazadan nanam baik makane nek ana wong mayit mati kok gak sunat, gak perlu disunat. Wong Islam mati perlu sunat, iki sunat ta ora usah. Kala wazadan nanam baik sopa Ibnu Majah min hadithi Umi Salamah radhiyallahu anha podo ing tambahan nambahi ing tambahan fil ismi podo ing dalam dusone ngono. Kala berarti ana mayit ana wong urip disinoni mati, mayit disinoni ya gak oleh ya. Ana mayit disinoni ya gak oleh, mergane saat hidup disinoi ya gak oleh ngono kan, paham lho boten ya, gak kena menyetubui mayat. Oh, oh zaman biyen ya kate sino duso ngono karo kowe. Mayat dikeduki nang wong wedok mati keduki setubuhi nang jero. Biasa kan itu zaman biyen. Tukang penggali kubur. Tukang jupuk kain kafan nek wedok wisan garap pisan. Wala itu zaman biyen oke. Okay. Oh, iso ya. Mayat itu zaman biyen. Tangi di lalawari ngono ya to. Wong e tangi. Mayat di setubuhi tangi. Kang, teko sampean. Hah? Dunianku tut ninggal aku dalam keadaan junub. Wah, tobat wong harus. Tobat. Ya Allah. Mayite ngomong. Ya Allah Gusti. Nyolong pakaianku mari ngono ninggal aku dalam keadaan junub teko sampean. Wala. Iku tau kitab napa ceritane? Bali. Jadi urip mayit. Wala, mari kita lereng guys, tidak menjadi pencuri kafan. Hansa ibn Abi Waqqas, wala ini dikosir ke saat. Wala, terus dia nih. Wala, al-hidu lilahdan. Oh iya, iya. Al-hidu gawiyo. Sopo lahat, sopo sirokabe, dikrono yang sunbat dan yang lahat. Wala, sibon subuh lan ngetekno sapa sira kabeh ale ya ingatasi ingsun Allah bina ing boto mentah naspan kelawan jejekno tenanan kama sunia ya ha kama koyo perkara sunia akan dilakoni apa mah Rasulillah kelawan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ngene ngati sapa muslimun wa muslim dadi sunah iku rahat wa lahat diketuk nang pinggir sebelah barat di sini agak menjorok ke arah selatan apa barat maili di lubuk lorong ngono carane bijine kok malah wali Baihaqi lan iku kata Imam Baihaqi an Jabir bin Thawanhu lahu dai sebagian hadis wasata lan nambahi sapa Imam Baihaqi ing dawuh wa rufi'ah lan ten angkat apa kuburuhu kuburan ing kanjeng Nabi anil ardi saking bumi sibron kelawan kadar sakilan ngene. Jadi sunai naik ngubur mayat itu dikai gundukan sakilan lah sakilan ben ngerti naik ke kuburan ben wong gak ngide-ngide ben gak ngising nengkuno ben gak duduk nengkuno ben dimulian no iki kuburan yang wong kan itu kuburan yang opo jadi kayak ono tengeran itu fungsi nengkuno kalah sekian dur sekian terus diratakan. Kalau singaran ini singapi nyetan, kalau singaran singapi roto. Ini sudah terbentuk lama kontol.